السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini kita insyaallah taala akan kembali melanjutkan apa yang tersisa dari materi kemarin, dan pada hari ini kita akan membaca bait urutan yang ke-15 dari Manzumah Ar-Ra'iyah atau Manzumah Ar-Ra'iyah As-Sunnah, dan ditulis oleh Imam Abu Al-Qasim Az-Zanjani rahimahullahu taala. Kata beliau di dalam bait yang ke-15, kata beliau, wa amsalu ahli al-ilmi fina tariqatan agrazuhum. Kata beliau, wa amsalu ahli al-ilmi fina tariqatan wa agzaruhum ilman muqimun ala al-athar. Kata beliau, dan ahlul ilm, para ulama di tengah kita yang paling baik jalannya dan paling banyak ilmunya adalah siapa yang mukim di atas asar. Ya, mana mukim di sini? Dia senantiasa tinggal di atasnya dan berada di atasnya. Nah, dan ini ciri umum di dalam mengukur seseorang itu berada di atas kebaikan atau tidak. Sepanjang dia berpegang dengan al-athar, sepanjang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut menunjukkan ciri kebaikan pada seseorang. Dan di sini penulis mengatakan wa amsalu ahli al-ilmi tariqatan, dan ulama yang paling baik jalannya, wa akzaruhum ilman, dan paling banyak ilmunya, paling luas ilmunya, muqimun ala al-athar, adalah siapa yang terus-menerus berada di atas al-athar. Dan sebagaimana yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa al-athar artinya adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tercakup di dalamnya apa yang disandarkan kepada selain nabi, apa yang disandarkan kepada para sahabat, para tabi'in dan setelahnya. Iya. Dan apa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah kaidah penting di dalam mengukur keberadaan seseorang apakah dia di atas jalan yang benar atau tidak. Cara mengukurnya dilihat. Apakah dia di atas sunnah atau tidak? Di atas asar atau tidak? Karena itu telah datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "La yazalu an-nas 'ala at-tariq mattaba'u al-athar." Kata Ibnu Umar, manusia akan terus-menerus berada di atas jalan. Maksudnya berada di atas jalan yang lurus sepanjang dia berpegang dengan al-athar. Sepanjang dia berpegang di atas al-athar. Dan juga dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berpesan, "Lan tadilla ma akhadta bil athar." Engkau tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan al-athar. Dan dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau berkata, "Kanu yaquluna ma dama 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq." Mereka berkata, maksudnya mereka di sini para ulama di masa Ibnu Sirin dari kalangan sahabat maupun tabi'in, mereka berkata, sepanjang seseorang itu berada di atas al-athar, sepanjang seseorang berada di atas tuntunan hadis jalan para salaf, maka dia berada di atas at-tariq, dia berada di atas jalan yang lurus. Maka demikian para imam rahimahumullahu taala mengukur ciri kebaikan pada seseorang. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang sesuai dengan kadar keteguhan dia berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian sebaliknya beliau berkata, "Wa ajhalu man talqa minan nasi mu'jabun bi khatirihi yusqi ila kulli man hadar." Dan orang yang paling jahil dari manusia yang kamu jumpai adalah orang yang merasa bangga, mu'jab, merasa bangga bi khatirihi, terhadap apa yang terlintas dalam benaknya, dalam pikirannya. Khatir itu adalah hal yang terlintas dalam benak ataupun pikiran. Yusgi ila kulli man hadar, yang dia terus-menerus memasang telinganya, memusatkan pendengarannya, perhatiannya. Itu yusgi ila kulli man hadar, kepada setiap orang yang hadar. Punya hadar, orang yang urusannya tercerai-berai, tidak beraturan. Ya, maksudnya sini dari orang-orang yang tidak di atas jalan yang lurus. Dari kalangan ahlul bidah, ya, ataupun orang-orang yang menyimpang. Maka beliau terangkan di sini bahwa orang yang tidak berada di atas al-athar, ya, sebaliknya dia, bahkan sebaliknya dia bangga dengan pikirannya sendiri, dengan apa yang kadang terlintas dalam benaknya. Ya. Maka ini termasuk orang yang paling jahil. Orang yang paling jahil. Dan sifat yang seperti ini hendaknya dihindari oleh setiap orang yang ingin berjalan di atas tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sini penulis menyebutkan dua sifat orang yang senantiasa atau orang yang sering mendengar kepada ahlul bid'ah kepada orang-orang yang ragu dalam agamanya. Kita beliau wa ajhalu man talqa minan nasi mu'jabun. Dan orang yang paling jahil yang kamu jumpai dari manusia yang kamu jumpai adalah mu'jabun. Orang yang mu'jab, dia punya i'jab. Ya. Dan orang yang sudah pada dirinya berbangga, merasa punya kelebihan, ini adalah orang yang memendam di dalam dirinya penyakit yang sangat berbahaya. Iya. Sebab ijab itu tidak pernah membawa kebaikan. Orang yang senantiasa bangga dengan dirinya, merasa dirinya lebih, itu tidak akan membawa kebaikan untuk dia. Nah, jangan karena dalam masalah yang berkaitan dengan pribadi seorang, kadang hal yang sifatnya umum kadang juga bisa membawa kekalahan atau kerugian. Ya, dan jangan kita lupa bagaimana kejadian di perang Hunain. Tatkala jumlah para sahabat sangatlah banyak waktu itu. Apalagi perang Hunain setelah Fathu Mekah. Setelah Mekah ditaklukkan, banyak yang masuk Islam. Nah, Allah ingatkan bahwa ijab, tatkala mereka bangga dengan ijabnya, itu tidak memberi manfaat. Bahkan mereka mengalami kekalahan di Hunain. Padahal jumlah sangat banyak. Apa penyakit yang muncul? Ya karena adanya ijab, berbangga. Wa yawma Hunainin it'ajabatkum katratukum falam tughni ankum syai'an. Dan pada peperangan Hunain, ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian kagum, kalian bangga, maka itu tidak memberi manfaat kepada kalian sama sekali. Iya. Mu'jab. Dan asalnya seorang manusia harus mengetahui bahwa dirinya punya kekurangan dan dirinya hendaknya senantiasa diberi nasihat dan diberi perhatian agar supaya akhlak yang tidak baik atau perkara-perkara yang merupakan kejelekan jiwa bisa dihilangkan darinya atau diperbaiki. Iya. Manusia bagaimanapun kedudukannya, dimanapun jenjang dari tingkat keistimewaan yang dia dapatkan, pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Dan kekurangan itu adalah tabiat, itu adalah sifat yang harus menyertai manusia. Apapun kedudukan dia. Karena itu, sikap berbangga, i'jab, ini adalah penyakit. Apalagi di sini, i'jabnya dikatakan oleh penulis, mu'jabun bi khatirih. Dia mu'jab dengan khatirih, dengan pikirannya. Apa yang terlintas dalam benaknya. Ini lebih berbahaya lagi. Ini mengumpulkan dua perkara yang jelek. Ya. Istilahnya di dalam bahasa Arab, dalam peribahasa mereka, dikatakan jama'a baina atau khasafan wa su'akilan. Ya. Khasafan wa su'akilan. Jadi ada orang yang beli korma. Dia minta korma yang bagus. Oleh si penjual diberi korma yang jelek. Ya, sudah jelek kormanya, ketika ditimbang, dia curang lagi dalam menimbangnya. Jadi dia mengumpulkan dua kejelekan sekaligus. Ya, sama di sini. Sudah berbangga, dia berbangga dengan sesuatu yang tidak perlu dibanggakan. Berbangga dengan pemikirannya, berbangga dengan apa yang terbenak di dalam dirinya. Dan ini mengumpulkan dua perkara yang jelek. Iya. Dan sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan yang telah lalu, bahwa pemikiran, iya, bagaimanapun cerdasnya orang tersebut dan ia merasa sangat mapan di dalam berpikir dan pikirannya betul-betul baik, ya pasti ada celah-celah kekurangan pada pemikirannya. Dan mungkin ada yang lebih mampu dan lebih pandai darinya. Karena itu Pemikiran manusia bukan menjadi ukuran. Bahkan yang menjadi ukuran kebaikan seorang hamba, sepanjang dia berpegang dengan sunnah, dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian di sini penulis isyaratkan yusgi ila kulli man hadar. Dia memasang pendengarannya kepada setiap orang yang tidak teratur urusannya. Nah, dan ini penjelasan ciri seorang yang ingin berada di atas sunnah. Orang yang ingin berada di atas tuntunan dan sunnah itu tidak mendengar seluruh ucapan orang. Tidak setiap ada orang yang berbicara, ada orang yang berpendapat, ada orang yang melantangkan pemikirannya. Ya, tidak seluruh ada orang yang berucap, dia dengarkan dan dia ucapkan. Dia dengarkan dan dia terima. Tapi harusnya dia hanya mendengar kepada orang-orang yang berada di atas tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komitmen dan terus-menerus di atas al-athar. Ini harusnya yang dia jaga. Yang harusnya yang dia perhatikan. Iya. Jadi tidak perlu untuk mendengarkan semua orang. Beliau lebih perjelas lagi dalam bait yang ke-17. Kata beliau, pada angka qaulan nasi fi ma kufitahu. Fama fi istima'i zairi, fama fi istima'i zairi syai'un siwa barar. Pada angka qaulan nasi. Tinggalkanlah darimu ucapan manusia. Fima kufitahu. Pada apa-apa yang kamu telah dicukupi dalam hal tersebut. Karena tidak ada suatu kebaikan apapun yang terdapat di dalam mendengarkan penyimpangan. Tidak ada kebaikan dalam mendengarkan penyimpangan selain dari hanya sekedar mendatangkan abbarar, siwa abbarar, mendatangkan bahaya. Iya. Jadi beliau terangkan di sini bahwa yang penting bagi seorang adalah dia mengikuti agama ini. Sebab siapa yang mengikuti agama telah dicukupi seluruh perkaranya. Agama ini telah mencukupi seluruh perkara manusia. Iya. Seluruh perkara manusia. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini juga dinukil dari sejumlah sahabat yang lain. Kata beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kata beliau, hendaknya kalian ittiba', hanya sekedar mengikuti, mencontoh. Dan jangan kalian berbuat bid'ah. Jangan kalian mengadakan perkara yang baru. Ya, kalau kalian hanya sekedar mengikuti dan mencontoh, faqad kufitu, maka itu sudah cukup bagi kalian. Sudah cukup bagi kalian. Iya. Sebab agama kita adalah agama yang telah sempurna. Agama yang dijelaskan di dalamnya segala sesuatu. Iya. Tidak ada satu masalah pun kecuali diterangkan dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Semuanya dijelaskan dan diterangkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَا فَرَّطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Kami tidak pernah menelantarkan suatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Apapun, masalah apapun, kecuali ada penyebutannya dalam Al-Quran. Secara langsung maupun secara tidak langsung. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan akan kesempurnaan agama dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini, telah kucukupkan ni'matku atas kalian. Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Kata beliau, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya terhadap umatnya. Jadi kalau memang itu kebaikan, pasti akan dituntunkan dan diajarkan dalam agama. Ada tuntunannya. Kalau memang itu kesesatan, kejelekan, pasti dalam agama ada penjelasan tentang salahnya. Iya. Agama kita telah sempurna. Karena agama ini sudah sempurna, maka kewajiban kita seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Hendaknya kalian ittiba, hanya sekedar mengikuti, mencontoh. Jangan kalian mengadakan perkara baru dalam agama. Iya. Karena ittiba, kalau kalian hanya sekedar ittiba, faqad kufitum. Kalian telah dicukupi. Iya. Kalian telah dicukupi. Karena itu kata penulis, "Pada angka qawlan nasi, maka tinggalkanlah dari kamu ucapan manusia." Iya. Tidak perlu kepada ucapan manusia. Tidak perlu kepada pemikiran siapapun yang menyuruh manusia kepada perkara-perkara yang menyelisih agama. Nah, kita cukup dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh para sahabat. Karena itu kata Imamul Auza'i rahimahullahu taala, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhrafuha lak bil qaul." Kata beliau, hendaknya engkau berpegang dengan asar, dengan jejak-jejak para orang-orang as-salaf. Ya. Para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Hendaknya kamu berpegang dengan asar para as-salaf, walaupun manusia menolakmu. Dan hati-hati kamu dari pemikiran orang per orang, walaupun dia hiasi ucapannya dengan hiasan yang indah. Iya. Maka seorang yang berada di atas al-haq harus punya kaidah yang kuat. Yang menjadi ukuran bagi dia adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi pijakannya. Tidak perlu kepada pemikiran orang per orang, walaupun dihiasi pemikirannya dengan hiasan yang indah, dengan retorika yang memukau, dengan ucapan yang mengagumkan. Seluruh hal ini bukan yang menjadi ukuran, tapi yang menjadi ukuran apakah yang disampaikan tersebut sesuai dengan tuntunan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Itu yang menjadi ukuran. Ya, karena itu kata penulis, "Pada angka qawlan nasi fima kufitahu," maka tinggalkanlah darimu ucapan manusia dalam masalah agama yang kamu sudah dicukupi, sudah lengkap agama ini. Fama fistima'i zaygu siwa barar. Sebab tidak ada manfaat apapun dari mendengarkan kesesatan kecuali hanya mendatangkan bahaya saja. Iya. Kecuali hanya sekedar mendatangkan bahaya. Orang yang senantiasa mendengarkan perkara yang jelek, mendengarkan hal yang menyimpang, ini akan membuat hatinya tidak tenang. Dan akan membuat hatinya sering dijangkiti oleh keraguan. Iya. Karena itu para a'immatus salaf rahimahumullahu taala mereka mewasiatkan agar supaya tidak mendengarkan kepada orang-orang yang punya penyakit di dalam hati. Iya. Mereka khawatir kalau orang-orang yang seperti itu didengarkan, maka hati itu akan terjangkit oleh penyakit mereka. Iya. Karena itu mengukur seorang di atas jalan yang lurus dan melihat seorang yang jalan di atas jalan yang lurus, ini adalah perkara yang penting. Adalah perkara yang penting. Nah, tidak ada manfaat dari mendengarkan penyimpangan kecuali hanya sekedar mendatangkan bahaya saja. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahayanya duduk dengan orang-orang yang bisa membuat hati itu menyimpang. Allah menjelaskan, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tercakup di dalamnya. Seluruh orang yang zalim. Dan yang paling pertama masuk di dalamnya adalah ahlul bidah. Dan orang-orang yang menyimpang dalam agama. So, perlu diketahui bahwa bidah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Lebih berbahaya daripada maksiat. Sebagaimana yang saya akan terangkan. Iya. Maka Allah berfirman, wala tarkanu ila alladziina zalamu. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Akibatnya kalian akan disentuh oleh api neraka. Ya, maksudnya dengan duduk dengan orang-orang yang seperti itu akan membahayakan. Dan akan menyebabkan seorang sedikit demi sedikit jatuh di dalam kesesatan. Larut di dalam kesesatan. Dan kapan seorang sudah jatuh di dalam sebuah bidah, maka dia akan terbiasa untuk melakukan bidah yang lainnya. Ya. Yang akhirnya bidah-bidah tersebut akan membuatnya, ya, semakin banyak bidah tersebut dilakukan, akan menyebabkan dia semakin larut di dalam kesesatannya. Bahkan kadang sebuah bidah bisa mengantar seseorang sampai dia keluar dari keislaman, waliyadzubillah. Iya. Nah, sini ada ucapan yang indah sekali dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Qif haitsu waqafa al-qaum." Berhentilah kamu di atas tempat yang al-qaum berhenti di atasnya. Kaum yang beliau maksud adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi Umar bin Abdul Aziz dari tingkatan tabi'in. Iya. Sebab beliau berjumpa dengan sebagian sahabat yang paling terakhir meninggal. Maka berhentilah engkau di atas apa yang mereka berhenti di atasnya. Fa'innahum, sebab para as-salaf itu ala ilmin waqafu. Mereka berhenti di atas ilmu. Wa bi basarin nafidin kaffu. Dan mereka kalau tidak berbicara, menahan dirinya dari sesuatu, menahan dirinya dari berucap, dari berbuat, itu karena suatu pandangan yang mesti di dalam hal tersebut. Ya. Ada tuntunan yang mengharuskan mereka untuk tidak berbicara. Wa hum ala kashfiha kanu aqwa. Dan mereka di dalam menyingkap masalah, mereka lebih mampu. Ya. Wa bil fadli law kana fiha ahra. Dan dikata pada masalah tersebut ada kebaikan, ada keutamaan, maka mereka adalah manusia-manusia yang paling selektif mencari kebenaran. Ya. Mencari kebaikan. Falain kultum hadatha ba'dahum. Kalau kamu berkata ada orang yang mengada-adakan setelah mereka, maka katakanlah, fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahu. Tidak ada yang mengada-adakan setelah mereka, kecuali orang yang menyelisih petunjuk mereka. Menyelisih petunjuk para ulama as-salaf. Waragiba an sunnatihim. Dan menyelisih sunnah mereka. Ya. Laqad wasafu minhuma yashfa. Ma yashfi. Sungguhnya mereka telah mensifatkan agama ini, ya, dengan penjelasan yang telah cukup. Watakallamu bima yakfi. Dan mereka telah berbicara dengan pembicaraan yang sudah cukup, sudah memuaskan. Fama fauqahum muhassir. Wama dunakum muqassir. Apa yang di atas mereka, maka itu adalah berlebihan. Iya. Suatu yang berlebihan. Dan apa yang dibawa mereka? Maka itu adalah orang yang kurang di dalam menjalankan petunjuknya. Naam. Kata beliau, laqad qasara ankum qaumun fajahu wa tajawazahum akharuna faghalu. Ada satu kaum yang kurang di dalam menerapkan sunnah para as-salaf, jalan para as-salaf, maka mereka pun menelantarkan. Dan yang berlebihan, maka mereka pun ekstrim, jatuh dalam bab ekstrim. Wa innakum fi ma baina dhalika la ala hudan mustaqim. Dan sesungguhnya mereka, para as-salaf, mereka pertengahan di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus. Iya. Ia tersimpul dari bait yang ke-17 ini. Kaidah seperti yang disebutkan tadi bahwa agama kita adalah agama yang telah sempurna. Wajiban kita hanya sekedar ittiba, mengikuti, mencontoh. Iya. Tidak perlu mendengarkan pada pemikiran siapapun yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan dasar-dasarnya yang telah jelas. Iya. Dan juga seorang hamba tidak boleh menyibukkan dirinya dengan apa-apa yang bisa memalingkannya dari petunjuk. Seperti mendengarkan ucapan ahli zaid, orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang jauh dari jalan yang lurus. Kemudian kata beliau dalam berikutnya, bait ke-18, laqad awdaha Allahul Karim bi lutfihi lana al-amra fil Qur'ani fanhaf bima amar wa khallafa fina sunnatan naqtadi biha Muhammadun mab'uts ghawthan ila al-bashar. Kata beliau, dan sungguh Allah Al-Karim, Allah yang Maha Pemurah, ya, bilutfihi, dengan kelembutannya Allah telah menerangkan kepada kita perkara dalam Al-Quran. Ya, perkara agama telah diterangkan seluruhnya. Dan saya sudah sampaikan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Allah telah menjelaskannya, telah menerangkannya. Fanhaf bima amar. Maka kewajiban engkau adalah berdirilah, tegaklah kamu, melaksanakan perintah. Iya. Tegaklah kamu, melaksanakan perintah. Allah berfirman, fastaqim bima umirta, wa man taba ma'ak, wa la tatghaw. Istiqamalah kamu di atas jalan. Istiqamah kamu di atas apa yang kamu diperintah. Demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu, hendaknya mereka istiqamah di atas apa yang mereka diperintah. Dan jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Kewajiban kita ittiba, sekedar mengikuti. Tidak menyepelekan, tidak pula ekstrim, berlebihan. Sebab dua jalur ini adalah jalur yang tercela dalam agama. Sikap menyepelekan adalah sikap yang tercela. Demikian pula sikap ekstrim adalah sikap yang tercela. Sikap yang telah membinasakan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita telah dilarang untuk berbuat ekstrim. Allah berfirman, ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Dilarang berlebihan dalam agama. Dan Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka alladhina qablakum al ghulu fid din. Dan hati-hati kamu dari perbuatan ekstrim, sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka ekstrim dalam beragama. Ekstrim dalam beragama. Iya. Dan banyak lagi nas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan bahaya ekstrim dan bahaya berlebihan di dalam beragama. Karena itu kewajiban kita hanya sekedar mengikuti petunjuk. Allah telah menjelaskan perkara dalam Al-Quran. Dan lihat di sini, ibarat penulis, laqad awdaha. Allah telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Sebab tuntunan agama tidak ada keraguan padanya dan tidak ada kesamaran. Iya. Tidak ada kesamaran. Bukan dari ciri syariat Islam, bukan dari ciri akidah umat Islam, ada kesamaran padanya atau ada keraguan. Dari ciri umum agama, semuanya serba jelas dan serba terang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah dan juga diriwayatkan dari hadis Abu Darda oleh Ibnu Abi Asim dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda lailaha ka nahariha la yazighu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang putih, suatu yang sangat putih, malamnya sama dengan siangnya. Perhatikan ciri syariat. Suatu yang sangat jelas, malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada perbedaan. Iya. Dan ini ciri umum agama kita. Karena jelasnya jalan, Allah memerintah nabinya untuk berjalan di atasnya. Iya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Ya. Ini apa? Ya, hanya dipakai kalimat ini. Biasanya kalau disebut ini, itu menunjukkan sesuatu yang sudah jelas, sudah terang. Ya. Menunjukkan bahwa agama itu jelas dan terang. Ini adalah jalanku. Saya dan orang-orang yang bersamaku berdakwah ke jalan di atas jalan tersebut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Iya. Dia adalah jalan yang jelas. Jalan yang terang. Tidak ada keraguan padanya. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita beberapa sisi gelap yang menyebabkan menyimpannya sekelompok dari umat Islam. Mereka menyimpan dari jalan yang lurus. Ya. Di antara sebab penyimpangan adalah mereka masuk di dalam perkara yang sifatnya tidak ada kejelasan. Perkara yang hanya dibangun di atas sangkaan dan dugaan. Perkara yang dibangun di atas sangkaan dan dugaan. Tidak ada bentuk kejelasan. Iya. Apakah di dalam masalah berakidah, maupun di dalam masalah bermuamalah, bermanhaj, maupun dalam masalah yang lainnya. Maupun di dalam masalah yang lainnya. Iya. Demikian pula dari bentuk kejelasan, dari ciri orang yang di atas sunnah, ciri orang yang berada di atas kebenaran, apa yang disampaikan kepada manusia, itu pula yang ada di dalam hatinya. Itu pula yang ada pada dirinya dalam keadaan dia sendiri maupun dalam keadaan rahasia. Ya. Sebab orang yang berada di atas al-haq, dakwanya di depan umum, ya, atau di depan orang per orang, atau di depan jumlah tertentu, sama. Ya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di dalam bentuk kejelasan dan keterangan. Semuanya jelas dan terang, tidak ada yang disembunyikan. Karena itu kalau kita melihat, dan ini ciri umum mengukur, ya, orang-orang yang menyimpan dari jalan yang lurus, kalau kita melihat misalnya sekelompok orang, mereka awal mulanya misalnya di dalam beragama, di dalam belajar, ya, mengajak di depan umum. Tapi setelah itu ada bimbingan-bimbingan tersendiri. Ya. Masuk ke dalam bimbingan tersendiri, punya beberapa marhalah kadang. Ya. Punya beberapa marhalah. Padahal semuanya ingin belajar, menurut istilah mereka. Semuanya ingin belajar. Tapi di marhalah tertentu, misalnya di marhala pertama tidak bisa diikuti, di marhala tidak boleh diikuti oleh marhala kedua. Ya. Dan ini bentuk dari sifat menyembunyikan seperti ini adalah ciri kesesatan. Tidak ada ciri kebaikan padanya. Ya. Dan terbukti pada orang-orang yang melakukan seperti itu, apa yang mereka bicarakan, itu adalah hal-hal yang memang kadang riskan didengar oleh orang-orang yang apa masih baru bersama mereka. Ya. Pembicaraan berkaitan dengan masalah ketaatan terhadap organisasi, berkaitan dengan baiat, bahkan kadang berkaitan dengan masalah-masalah yang apa namanya sulit untuk dibayangkan. Ya, bagaimana ada orang-orang yang ingin melakukan masalah yang seperti itu dan menjalankannya di tengah umat dan mengatasnamakannya agama. Iya. Maka ciri umum dari agama yang benar, semuanya penuh kejelasan. Tidak ada yang disembunyikan. Dan perhatikan bagaimana Fir'aun ketika menantang Nabi Musa alaihissalam. Iya. Ketika Fir'aun diperlihatkan oleh Nabi Musa ayat tanda kenabian beliau, ya, setelah ia melihat tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular, kemudian keluar dari apa, beliau masukkan tangan beliau ke ketiak beliau, keluar darinya sinar yang sangat, keluar dari tangannya sinar yang sangat putih. Ya, setelah melihat itu Nabi Musa atau Fir'aun berkata bahwa engkau adalah tukang sihir. Saya akan mendatangkan tukang sihir pula yang semisal dengan kamu. Maka sekarang, faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu anta la nukhlifuhu apa namanya? Mau'idan la nukhlifu makanan suwa. Jadikanlah antara saya dan antara kamu sebuah janji yang kita tidak selisih janji itu. Kita bertemu di tempat tersebut. Jadi dia minta kepada Nabi Musa, ya sudah sekarang bikin tempat di mana kita berjumpa. Ya. Ini tantangan untuk menyampaikan al-haq. Ya. Ditantang oleh Fir'aun. Maka apa jawaban Nabi Musa? Kata beliau, bal mau'idukum yawmal zina, yawma yuhsyarun nasu duha. Hari perjumpaan kita adalah hari az-zina. Ya. Hari yang manusia ramai menyibukkan dirinya pada hari itu. Hari az-zina artinya hari yang memang mereka berkumpul di situ. Di mana manusia seluruhnya dikumpulkan di waktu duha. Waktu duha adalah waktu yang paling baiknya untuk berkumpul dan paling enaknya untuk berkumpul. Matahari tidak terlalu terik dan cahaya sangat terang. Iya. Semuanya perlu kejelasan. Tidak perlu cari tempat-tempat yang sembunyi-sembunyi untuk kita berbicara. Iya. Sebab yang namanya al-haq, kalau memang itu benar, maka apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, itu harus sama dengan apa yang ada dalam dirinya. Apa yang ada dalam batinnya. Karena itu orang yang bersembunyi-sembunyi, ya, berbicara tentang masalah agama. Ya, kalau masuk di dalam pengajiannya, ya, kadang singgah di rumah tertentu, masuk dalam rumah, sendalnya juga diangkat masuk ke dalam. Ya. Ini adalah bentuk yang mempersembunyikan dan menunjukkan bahwa itu tidak benar. Dari situ saja dilihat sudah cukup mengukur bahwa ini adalah orang yang tidak berada di atas kebenaran. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amril amma, fi amrin dunal amma, fa'lam annahum ala ta'sih dhalalah." Kata beliau, apabila engkau melihat satu kaum yang mereka itu berbisik-bisik, berbicara tentang perkara, mereka berbicara sendiri, sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang umum, maka ketahuilah bahwa mereka itu sedang merintis sebuah kesesatan. Ketahuilah bahwa mereka sedang merintis sebuah kesesatan. Iya. Karena itu agama kita adalah agama yang sangat terang dan sangat jelas. Dari bentuk kejelasan agama ini dan terangnya, ya, tercakup juga di dalamnya lengkapnya agama. Sebab tidak ada satu masalah pun dari masalah yang berjalan di tengah manusia kecuali di dalam tuntunan agama ada hal yang mengaturnya. Dan salah sangkaan sebagian orang yang mengatakan bahwa siapa yang mempelajari agama itu artinya kemunduran bagi dia, itu adalah prinsip yang salah. Bahkan di dalam agama terdapat penjelasan, terdapat uraian, siapa yang berpegang dengannya maka dia akan maju dengan kemajuan yang tidak akan diimbangi dan kemajuan yang penuh dengan kebaikan. Sebab ada bentuk kemajuan tidak membawa kebaikan. Ada bentuk kemajuan yang tidak membawa kebaikan bagi manusia. Seperti yang kita saksikan di masa ini. Ya, banyak dari bentuk kemajuan dipakai dalam bentuk maksiat, dalam bentuk, bahkan dipakai dalam bentuk kekufuran. Waliyadzubillah. Ya. Dan perhatikan misalnya bentuk kemajuan, adanya nuklir, ya. Adanya nuklir atau atom, bom atom atau yang semisal dengannya, ini dari bentuk kemajuan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan wajar karena munculnya dari negeri-negeri kafir. Ya, sebab umat Islam tidak pernah berpikir untuk maju seperti itu sampai membuat bahan-bahan peledak yang bisa menghancurkan manusia secara massal. Iya. Tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara anak kecil, antara orang-orang yang ikut berperang dan tidak berperang. Ini semuanya adalah hal yang di luar. Iya, batas tuntunan agama. Iya. Di luar batas tuntunan agama. Dan anehnya, iya. Anehnya, orang-orang yang membuat bahan-bahan peledak itu sendiri dari orang-orang kufar, mereka meneriakkan untuk menghargai hak-hak manusia. Ya. Menghargai hak-hak manusia. Tapi ternyata kalimat hak-hak manusia mereka teriakkan, itu adalah hak-hak manusia menurut penafsiran mereka sendiri. Ya. Hak-hak manusia, kalau melanggar kepentingan mereka, atau melanggar kebaikan, kemaslahatan mereka. Ya. Adapun, kalau tidak melanggar kepentingan mereka, maka tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak manusia di situ. Walaupun harus membunuhi ya, kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak, walaupun harus ya, melakukan berbagai bentuk kerusakan, dan seterusnya. Karena itu, juga perlu kita perhatikan ya, bahwa di dalam tuntunan agama kita ini diajarkan segala perkara yang bisa mengarah kepada kemajuan umat. Bisa mengarah kepada kemajuan umat. Ya. Jangan dikira bahwa di dalam agama tidak dibicarakan bagaimana sulit perekonomian yang baik. Diajarkan. Bahkan sampai sekarang belum terlihat ada bentuk perekonomian yang bisa mengalahkan perekonomian Islam. Bagi siapa yang memahaminya dengan benar. Ya. Dan tahu bagaimana hukum-hukum perekonomian dalam Islam. Di dalam bidang peradilan. Ya. Dalam bidang peradilan, dalam menciptakan keamanan di tengah manusia, belum pernah tercatat dalam sejarah ada yang melebihi keamanan yang tercipta di negara-negara yang menerap di negara-negara Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam. Iya. Menerapkan hukum-hukum Islam. Dan sampai hari ini, ya kita lihat misalnya di sebagian negara Islam yang menerapkan hukum Islam, ya. Dari sisi keamanan dia yang paling baik daripada negara yang lainnya. Negara yang maju, yang mereka anggap maju. Iya. Tapi bersamaan dengan itu tingkat kriminal dan tidak terjamin padanya keamanan. Di negara yang diterapkan padanya syariat Islam, mau keluar di tengah malam, mobilnya diparkir di luar, juga tidak jarang ada yang mengganggunya. Jarang ada yang mengganggunya. Ini semua karena hukum-hukum yang jelas di dalam agama. Dan bentuk penerapan hukum yang hakikatnya itu adalah rahmat bagi manusia. Rahmat bagi manusia. Itu di dua sudut. Dalam perekonomian, di dalam peradilan. Ya, dalam masalah hukum. Apalagi kalau kita melihat ke sudut-sudut yang lainnya. Bahkan dalam hal-hal yang kecil pun, ada tuntunannya dalam agama. Ada aturannya di dalam syariat. Ya, ada aturannya di dalam syariat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa agama kita lengkap menjelaskan. Lengkap menjelaskan segala perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi kita sendiri yang kadang kurang memahami agama. Ya. Karena itu kalau ada sebuah masalah dan kita rasakan pada diri kita, kelihatannya kita tidak ketemukan tuntunannya di dalam agama kita, kita belum baca tuntunannya dalam hadis maupun dalam Al-Quran, maka hendaknya kita ketahui bahwa ya, perasaan itu hanyalah muncul dari kekurangan kita sendiri. Karena kurang memahami Al-Quran dan Sunnah, atau kurang di dalam menerapkan atau di dalam mengilmui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa khallafa fina sunnatan naqtadi biha. Ya. Muhammadun al-mab'uthu ghawthan ila al-bashar. Dan Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmat bagi manusia, itu telah meninggalkan kepada kita sunnah. Sunnah yang wajib kita berpegang dengannya. Nah, itu penerjemahan dewasnya. Kalau kita terjemah satu persatu kalimatnya, wa khallafa, meninggalkan, fina, di tengah kami, sunnah, sebuah sunnah, nabtadi, kita mengikutinya biha, dengannya. Muhammadun, yang meninggalkan sunnah itu adalah Nabi Muhammad. Al-Mab'uthu, yang diutus, gawthan, sebagai gawth. Gaus di sini yang diinginkan adalah sebagai rahmat dan kebaikan. Ya. Dia sebagai hujan, atau sebagai rahmat, atau sebagai hal yang dengannya seorang itu bisa terbantu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalimat gaus di sini bukan gaus seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi, bahwa Nabi itu adalah penolong. Ya. Nabi adalah penolong. Ya. Sebab tidak dalam bentuk nas bahwa beliau adalah penolong. Sebab ini kalimat yang identik kepada sesuatu yang mengeluarkan dari bahaya. Sebab hal yang seperti itu yang menyelamatkan seorang keluar dari bahaya, dari siksaan diselamatkan masuk ke dalam kenikmatan, dari neraka diselamatkan masuk ke dalam sorga, itu adalah dari kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberi hal yang seperti itu. Karena itu kalimat ghaus dalam ucapan penulis ini kelihatannya beliau petik dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Gautan ilal bashar. Al bashar bermakna manusia, kepada manusia. Iya. Sini beliau terangkan juga bahwa Nabi sudah meninggalkan sunnah. Sunnah yang akan memberikan pertolongan. Sunnah yang akan senantiasa menjelaskan kepada umat segala kebaikan untuk mereka. Iya. Sehingga mereka diliputi oleh rahmat dan diliputi oleh kesejahteraan. Iya. Dan demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang dengannya, maka dia pasti selamat. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "As-sunnatu kasafinati Nuh. Man rakibaha naja, man takhallafa anha ghariqa wa hawa." Iya. Kata beliau, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Bagaikan perahu Nabi Nuh. Ya, bagaimana perahu Nabi Nuh? Dia adalah perahu keselamatan. Seluruh manusia yang tidak naik di atas perahu bersama Nabi Nuh, semuanya akan binasa. Maka diibaratkan dia adalah perahu Nabi Nuh. Kata Imam Malik, siapa yang naik di atas perahu itu, maka dia akan selamat. Ya, siapa yang luput darinya, maka dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Iya. Demikianlah orang yang berpegang dengan sunnah, dia pasti akan selamat. Dia pasti akan selamat. Dan siapa yang menyimpang darinya, maka hal tersebut tidak akan membawa kebaikan baginya. Tidak akan membawa kebaikan baginya. Tidak membawa kebaikan baginya di dunia, dan tidak pula membawa kebaikan untuknya di akhirat. Sebab siapa yang di dunia ini dibutakan oleh Allah dari mengikuti Al-Quran dan sunnah, maka pada hari kiamat dia lebih buta lagi. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapakah yang di dunia ini buta, maka pada hari kiamat dia akan lebih buta dan lebih sesat lagi jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Iya. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku. Iya. Dan kalimat mengingat kepada Allah cakupannya umum sekali, termasuk berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuk dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dan sebagian para ulama ada menafsirkan kehidupan yang sempit siksaan di dalam alam kubur. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Maka ia bertanya, "Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu saya di dunia saya dalam keadaan melihat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami lalu engkau melupakannya. Maka pada hari ini engkau juga kami lupakan." Iya. Engkau juga kami lupakan. Karena itulah. Iya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan. Kalau engkau beramal, berpegang teguh di atas sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas untuknya. Dia juga akan dikokohkan jalannya. Akan dikuatkan jalannya. Ya. Akan dikuatkan jalannya. Siapa yang senantiasa mengingat tuntunan dan menjalankannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengingatnya. Dalam artian senantiasa memberikan pertolongan, mencurahkan kebaikan, menganugerahkan rahmat dan inayahnya kepada orang tersebut. Iya. Dan manfaat dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya, sangatlah banyak di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dan ini subhanallah dari rahmat Allah. Ya. Manusia diperintah dengan perintah dan diterangkan kebaikan-kebaikannya. Dan diterangkan keutamaan orang yang mengikuti perintah tersebut. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar terhadap manusia. Iya. Kemudian kata penulis dalam bait yang ke-20. Kata beliau, وَمَنَّ عَلَى الْمَأْمُورِ بِالْأَقْلِ آلَةً بِهَا يَعْرِفُ الْمَتْلِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعِبَرِ. Kemudian kata beliau, وَمَنَّ عَلَى الْمَأْمُورِ, dan Allah memberikan minnah. Memberikan minnah, memberikan anugerah. Memberikan nikmat kepada orang yang diperintah. Maksudnya orang yang diperintah seorang hamba yang mukallaf. Seorang hamba yang muslim, yang balig dan berakal. Atau saya bahasakan dengan bahasa lain, balig waras. Ya, bukan orang gila. Seorang muslim yang balig, ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepadanya. Yaitu dengan nikmat akal. Diberi nikmat akal. Alatan sebagai alat. Ya. Biha ya'riful matli. Dengan alat ini, dia mengetahui apa yang terbaca. Maksudnya apa yang terbaca yaitu nas-nas. Tuntunan-tuntunan yang terbaca. Minal qawli wal ibar. Apakah dari ucapan, apakah itu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ibar, ataupun dalam bentuk ibrah-ibrah. Ya. Pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab pada Al-Quran dan Sunnah terdapat ibrah yang luar biasa. Ibrah yang luar biasa. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang senantiasa tadabbur, dia membaca Al-Quran dan senantiasa dia membaca hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itu salah satu dari tugas kehidupan seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya. Dia banyak membaca Al-Quran. Diperhatikan maknanya. Kalau dia tidak bisa baca bahasa Arab, dia baca terjemahannya. Kalau dia punya buku tafsir yang bagus, maka dia baca tafsirnya. Kemudian dia baca hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dia baca hadith. Iya. Dia baca hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat komentar para ulama terhadap hadith tersebut. Bagaimana uraian fikihnya. Maka ini akan menambah keimanannya dan akan menambah kebaikan baginya. Dan ini salah satu tugas dalam kehidupan. Ya. Yang akan membuat seorang itu istiqamah di atas jalan. Membuat seorang istiqamah di atas jalan yang lurus. Walaupun dalam sehari dia memberikan porsi yang sedikit. Dia dalam sehari misalnya, walaupun satu ayat, satu hadis, maka itu adalah kebaikan yang sangat besar. Ya. Kebaikan yang sangat besar. Kalau dia melakukannya dalam keadaan kontinu, terus menerus. Ya. Jadi dikatakan di sini oleh beliau, beliau ingin menerangkan di sini tentang kedudukan akal. Ya. Kaidah penjelasan tentang kedudukan akal dalam timbangan syariat. Jadi beliau terangkan bahwa akal itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Akal adalah anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Dan sebuah anugerah adalah nikmat. Dan sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, patut disyukuri. Nikmat itu patut disyukuri. Dan mensyukurinya adalah menggunakan akal tersebut pada apa-apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua yang diterangkan di sini oleh penulis. Iya. Bahwa akal ini adalah alat. Alat yang diberikan kepada hamba. Jadi dia adalah alat dan bukan pedang penentu keputusan. Dia adalah alat yang dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan hakim yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah, yang menjatuhkan hukum terhadap Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi dia adalah alat yang dipakai untuk memahami. Dan di sini pengibaratan penulis adalah pengibaratan yang sangat detail, dan beliau menggambarkan pendapat ahli sunnah yang hak berkaitan dengan masalah akal. Ahli sunnah pertengahan dalam menyikapi akal. Pertengahan antara dua kelompok. Ada yang ekstrim menggunakan akalnya, dan ada yang menyepelekan. Yang ekstrim dalam menggunakan akalnya adalah kelompok yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, atau pada pertemuan kemarin, dan insya Allah akan berlalu lagi pada hari ini. Ya, sebagian dari mereka, orang yang mendahulukan akalnya di atas nafs. Mereka yang mendahulukan akalnya di atas nafs. Ya. Atau lebih banyak, di dalam membicarakan hukum-hukum agama, lebih banyak menggunakan akalnya daripada nafs, Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah orang yang ekstrim. Bahkan dari sebagian orang lagi, ada yang sangat ekstrim sekali, sampai dia katakan, kalau akal atau nas Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, maka dahulukanlah akal. Dahulukan akal. Ini ucapan sebagian orang, dan sampai hari ini masih tertulis di buku-buku filsafat, dan masih terucap dan tertulis di tulisan orang-orang yang mengandung pemikiran itu, menyandang pemikiran yang seperti itu. Nah, ini adalah kelompok ekstrim. Kelompok yang lainnya, ada yang menyepelekan akal. Seakan-akan akalnya tidak dipakai sama sekali. Ya. Tidak dipakai sama sekali. Dan ini biasanya terjadi di para pengikut kelompok-kelompok yang sifatnya hanya sekedar doktrin murni. Ya. Dan mendidik hanya sekedar fanatisme belaka. Sehingga apapun yang terjadi di dalamnya, ya, dia tidak bisa memakai akalnya. Tidak bisa memakai akalnya. Dan ini pada dua kelompok secara umum. Pertama adalah kelompok sufi. Orang-orang sufi, banyak dari mereka tidak memakai akalnya. Nah, salah satu dari tarekat sufi ya, disebut dengan nama tarekat At-Tijaniyah. Tarekat At-Tijaniyah. Nisbat kepada seorang yang bernama, kalau saya enggak salah namanya, Ahmad At-Tijani. Salah satu keyakinan dari mereka ini, siapa yang melihat pimpinannya, siapa melihat pimpinannya Tijani ini, maka dia pasti masuk surga dan diharamkan untuknya masuk neraka. Ya. Dan punya pengikut juga tarekat ini. Banyak pengikutnya di mana? Di Maroko sana, di wilayah Maghrib. Ya. Perhatikan. Ya. Ini tidak menggunakan akal. Ya. Tidak menggunakan akal. Kalau dia pakai akalnya sedikit saja, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, semuanya melihat Nabi SAW. Ya. Tidak ada yang dikatakan masuk surga. Bahkan Abu Lahab satu surah penuh menjelaskan bagaimana dia di neraka kelak. Dipahami? Nah, ini melihat pimpinannya, masya Allah, bisa masuk surga. Diharamkan masuk neraka. Ini tidak memakai akal. Ya. Sama dengan sebagian atau banyak tarekat sufi yang berkembang di Indonesia ini. Ya. Kalau sudah sampai ke jenjang apa namanya, ma'rifat, ya, maka hakikat atau ma'rifat? Ya, saya juga lupa ya. Yang jelas kalau sudah sampai ke jenjang tersebut, tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, tidak mengeluarkan zakat. Ya. Kenapa? Dia sudah sampai ke hakikatnya. Ya. Hubungannya langsung antara hatinya dan antara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun kamu, kamu masih tingkatan. Ya, kamu harus sholat dulu, puasa dulu. Ya. Nah, dan ini banyak kita ketemukan. Ya. Dan orang-orang yang seperti itu tidak memakai akalnya. Kalau mereka pakai akal sedikit saja, ya, pakai akalnya sedikit saja, Nabi SAW mengajarkan bagaimana tuntunan sholat bagi orang yang sakit. Iya. Orang yang sakit pun dalam keadaan susah seperti itu tetap diperintah sholat. Iya. Baik, kita berikan sisi yang lainnya dari sisi akal yang lebih bisa diterima. Nabi SAW manusia yang paling baik. Iya. Makhluk Allah yang paling salih. Nabi SAW. Bersamaan dengan itu, beliau di akhir hayatnya, di hari yang beliau meninggal, ya, tatkala beliau merasakan dirinya kuat untuk keluar sholat berjamaah, beliau keluar sholat berjamaah, dipapa oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Keluar untuk menghadiri sholat berjamaah. Nabi juga masih melakukan sholat berjamaah. Sedangkan orang ini tadi mengatakan dia sudah bebas dari syariat. Ini orang yang menerima yang seperti ini tidak menggunakan akalnya. Jelas? Dan ini sudut atau satu kelompok yang menyepelekan akal. Dan sebagian yang lain, sudut yang kedua. Yes. Dan juga kita masukkan ke dalam golongan menyepelekan akal. Sebab tatkala mereka masuk dalam sebagian kelompok dan jamaah. Yes. Maka seakan-akan apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut semuanya harus benar. Tidak boleh salah. Semua harus benar. Dan orang yang seperti ini tidak menggunakan akalnya. Harusnya dia berpikir dan menimbang. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perasaan kepadanya. Apakah hal yang dia lakukan seperti itu dibenarkan atau tidak? Apakah hal dibenarkan misalnya membunuh jiwa seorang muslim? Ya. Apakah hal yang dibenarkan misalnya melakukan peledakan di tengah sekelompok manusia dan di tengah manusia itu kemungkinan besar terdapat kaum muslimin di situ? Ya. Tapi karena doktrin-doktrin tertentu, akhirnya akal tidak bisa mereka gunakan dengan baik. Ini dari pihak-pihak yang menyepelekan akal. Adapun ahlul haq, agama kita, agama Islam, mendidik kita untuk pertengahan di dalam masalah menggunakan akal. Akal itu adalah anugerah Allah. Dia dipakai untuk memahami. Nas Al-Quran dan Sunnah membantu seorang memahami. Nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia dipakai untuk memahami Nas Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menghukumi nas. Dalam artian, kalau suatu saat akal tidak sampai ke sana, maka akal tidak boleh menolak nas. Dia harus tunduk kepada nas. Iya. Misalnya diterangkan tentang kehidupan dalam alam kubur. Akal tidak bisa sampai ke sana menjelaskannya. Iya. Maka harusnya dia tunduk kepada nas, Al-Quran dan Sunnah. Iya. Sebagaimana dalam dirinya sendiri, ada sesuatu yang akalnya tidak sampai ke sana. Iya. Sekarang dia hidup. Iya. Manusia ini hidup. Punya ruh. Bagaimana ruhnya? Bagaimana bentuknya? Warna apa kulit rohnya? Dia tidak tahu tentang roh itu. Padahal ada pada dirinya. Akalnya tidak bisa menggunakan, dia tidak mampu menggunakan akalnya untuk melacak rohnya bagaimana. Kalau pada dirinya sendiri saja, ada hal-hal yang tidak bisa dia pelajari, ada hal-hal yang akalnya tidak bisa sampai ke sana, maka hendaknya dia ketahui juga bahwa dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, ada hal-hal yang harusnya akal tunduk pada nas dalam hal tersebut. Tidak boleh dimahukumi nas di dalam masalah tersebut. Iya. Jelas ini? Ada orang yang terlalu banyak menggunakan akalnya, mempertanyakan. Tiap kali ada nas, dia pertanyakan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Apa sebabnya? Apa landasannya? Apa alasannya? Ini adalah hal yang bisa memancing seseorang untuk menentang dan menolak Al-Quran dan Sunnah apabila menyelisih akalnya. Apabila menyelisih akalnya. Sebab akal yang tidak sehat, kalau akalnya sudah tidak sehat, maka nas, dia akan pahami nas tersebut sebagai hal yang berseberangan dengan akal. Hal yang berseberangan dengan akal. Ya, karena itu kita melihat sejumlah ahlul bidah, mereka menolak. Ya. Menolak hadis-hadis jelas dari Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Alasannya apa? Karena itu tidak masuk akal. Ya. Tidak diterima oleh akalnya. Padahal kalau dipikir dengan seksama, dengan akal yang sehat, itu bisa diterima oleh akal. Bisa diterima oleh akal. Dan di sini juga kaidah penting. Dan untuk menjelaskan kaidah ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis 9 jilid tebal untuk menjelaskan kaidah ini. Bahwa sebenarnya tidak pernah ada pertentangan antara nas dan akal. Ya. Tidak akan pernah ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah dan akal yang sehat. Ingat ya, akal yang sehat. Karena itu kalau ada yang menganggap pada akalnya ada dia mempertentangkan sebuah nas, maka pertama dia harus katakan bahwa dirinya ini akalnya tersebut kurang sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia hendaknya bertanya kepada orang yang berilmu supaya bisa mendudukkan kepadanya bagaimana cara mengkompromikan nafs tidak bertentangan dengan akal. Ya. Tidak bertentangan dengan akal. Dan ingat tadi saya terangkan bahwa untuk menjelaskan masalah ini, Ibnu Taimiyah menulis buku yang sangat besar dalam hal ini. Beliau beri judul Dar'ut Ta'arud Bainal Naqli Wal Aql. Ya. Penjelasan atau menolak adanya kontradiksi antara penukilan, maksudnya penukilan Al-Quran dan Sunnah, dan antara akal manusia. Dan antara akal yang sehat. Demikian. Beliau terangkan di sini bahwa seorang hamba itu diberi akal. Biha ya'rifu al-matli. Dengannya lah dia mengetahui nas-nas yang dibaca, tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan ada sebuah dan manusia di dalam masalah akal dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya, dalam masalah akal ini beraneka ragam. Ada yang diberi akal kecerdasannya ya, pemahamannya lebih baik daripada yang lainnya. Jadi ada bentuk kecerdasan dan ada bentuk pemahaman. Itu dua hal dibedakan. Sebab kadang ada orang yang cerdas tapi kurang pemahaman. Kurang pemahaman. Ya. Dan ini yang diibaratkan oleh sebagian para ulama ya, dengan sebagian orang. Kata mereka seperti Ibnu Katsir mengibaratkan Ibnu Taimiyah, katanya utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Dia diberi kecerdasan tapi tidak diberikan kemurnian jiwa, tidak diberikan kesucian hati. Akhirnya karena hatinya yang rusak, akalnya pun menjadi tidak cerdas. Iya. Dia tidak bisa memahami dengan semestinya. Padahal dia cerdas asalnya. Seperti yang diibaratkan oleh Ibnu Taimiyah dalam sebagian ibaratnya, utu uluman walam yu'tu fuhuman. Dia diberikan banyak ilmu. Iya. Berbagai bidang ilmu agama dia kuasai. Tapi dia tidak paham ilmu itu tersebut sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya. Ya, dan ini terdapat ya. Ya, sejumlah manusia kalau ditanya tentang ilmu-ilmu, buku-buku tuntunan agama, hafal Al-Quran. Berapa hadis tahu? Banyak hadis dia hafal, ratusan ribuan bahkan hadis dia hafal. Dalam bab-bab fikih banyak dia hafal bab-bab fikih. Ya. Dalam bahasa Arab ahli dalam hal tersebut. Bahkan kadang bikin-bikin apa namanya syair-syair yang sudah tingkatan yang tinggi dalam ilmu bahasa Arab. Ya. Bersamaan dengan itu, apa yang dia kuasai dari ilmu-ilmu tadi tidak memberikan dampak di dalam kehidupannya. Tidak memberikan manfaat. Ini orang yang seperti yang diberikan ilmu, tapi tidak diberi pemahaman. Ya. Tidak diberi pemahaman yang benar. Nah, dan di antara manusia, ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan akal kepadanya. Ya. Dan Allah Maha mempunyai hikmah pada setiap pemberiannya. Ya. Allah mempunyai hikmah pada setiap pemberiannya. Mungkin si hamba ini yang tidak diberi akal, yang akhirnya dia menjadi tidak waras. Mungkin kalau dia diberi akal, akalnya akan dia gunakan pada sesuatu yang salah. Pada sesuatu yang tidak baik. Maka dengan dia tidak berakal, mungkin itu lebih baik baginya. Itu lebih baik baginya. Dan itu mungkin menjadi anugerah Allah untuk dia dari sisi itu. Dari sisi tersebut. Karena itu apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari pemahaman, dari akal, maka hendaknya kita mensyukuri hal tersebut. Ya, dan bukan artinya akal seorang itu ya, tidak bisa bertambah. Bahkan akal itu bisa bertambah. Ya. Bisa bertambah dan bisa berkembang. Ya. Kalau seorang melatihnya, mengembangkannya, apalagi kalau dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya akalnya diluruskan. Ya. Dan diberikan kebaikan di dalam berfikirnya. Nah, baik, ini yang berkaitan dengan masalah akal. Kemudian dalam bait yang ke-21 kata penulis rahimahullahu taala, kata beliau, wala taku bid'iyan tazugu anil huda wa tuhditsu fal ihdathu mudni ila saqar. Ya, kata beliau, fala taku bid'iyan, janganlah kamu menjadi penganut bid'ah. Janganlah kamu menjadi ahlul bid'ah. Tazugu anil huda. Kamu menyimpang dari jalan yang lurus. Wa tuhditu, dan kamu mengada-adakan perkara yang baru. Fal ihdathu mudni ila saqab. Sebab membuat perkara-perkara baru dalam agama itu akan mengantar seseorang menuju kepada neraka saqar. Menuju kepada neraka saqar. Nah, dalam bait yang ke-21 ini penulis menjelaskan tiga hal. Hal yang pertama, larangan seseorang untuk berbuat bid'ah dan mengikuti bid'ah. Hal yang kedua, definisi bid'ah. Beliau terangkan tentang definisi bid'ah. Kemudian hal yang ketiga, beliau terangkan dampak negatif, akibat buruk bagi siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama. Ini tiga hal yang disinggung oleh penulis di dalam bait yang ke-21 ini. Kita mulai dari definisi bid'ah. Beliau terangkan bahwa bid'ah itu adalah tazugu anil huda wa tuhditu. Engkau berpaling dari petunjuk dan mengada-adakan perkara baru. Itu definisi bid'ah. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan definisi bid'ah secara istilah. Ya, walaupun bid'ah secara bahasa tentunya dimaklumi ya, bahwa bid'ah secara bahasa adalah syai'un mukhtara laisa ala mithalin sabiq. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan. Tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Ya. Sekarang ini ada HP. Sebelumnya tidak ada HP. Berarti HP ini apa? Bid'ah. Kan tidak ada sebelumnya ya. Dari sisi apa? Sisi bahasa. Ya. Mikrofon ini juga adalah bid'ah. Sebab tidak ada mikrofon di masa dahulu. Ya. Demikianlah perkembangan yang ada. Yang kita saksikan sekarang ini. Ya. Yang dulunya orang naik onta, naik kuda. Ya. Nah, sekarang juga ada naik kuda, tapi berupa mobil. Ya. Nah, bahkan lebih unik lagi sekarang, kalau dulunya tidak bisa orang naik bebek, sekarang bisa naik bebek. Ya. Tapi bebeknya adalah motor yang berjalan. Nah, dan ini perkembangan, dan ini semuanya disebut apa? Disebut bid'ah dari sisi bahasa. Sebab sesuatu yang diada-adakan, tidak ada contoh sebelumnya, maka itu adalah bid'ah dari sisi bahasa. Dan dalam sisi bahasa, bukan itu yang dicela dari sisi bahasa. Bukan itu yang dicela. Yang dicela dari sisi apa? Sisi agama. Karena itu para ulama, kalau berbicara tentang bid'ah, kejelekan bid'ah, dan mereka menjelaskan tentang bahaya bid'ah, maka pikiran jangan berarah kepada sesuatu dari perkara dunia yang baru muncul ini. Bid'ah dari sisi bahasa. Yang mereka inginkan adalah bid'ah dari sisi agama. Ya, karena itu salah ya orang-orang yang kadang sebagian orang awam. Ya. Nah, harusnya demikian dikatakan orang awam. Walaupun kalimat ini kadang diucapkan oleh sebagian orang yang kadang juga menyampaikan ceramah atau menyampaikan ini. Ya, katanya kalau semuanya bid'ah, kalau begitu kamu tidak usah naik mobil katanya. Kamu tidak usah naik motor kalau semuanya bid'ah. Ya, ini tidak paham tentang apa yang diinginkan dengan mana bid'ah. Jelas ya? Bid'ah yang tercela adalah bid'ah dalam agama. Ya, bid'ah dalam agama. Karena itu penulis berkata, tazugu anil humra. Bid'ah itu adalah kamu berpaling dari petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk agama. Watuh gitu. Dan kamu mengada-adakan perkara baru dalam agama. Ya. Dan Syatibi memberi definisi lengkap terhadap tentang bid'ah. Kata beliau, bid'ah adalah tariqatun mukhtara'a fid din. Adalah jalan yang baru di dalam agama. Ya. Di dalam agama. Yuqsadu biha at-ta'abbudu. Ya. Dimaksudkan dengannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimaksudkan dengannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah yang diinginkan oleh para ulama. Dan bid'ah hukumnya cuma satu. Hukumnya cuma satu. Bid'ah dalam agama hukumnya cuma satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah adalah sesat. "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Itu hukum bid'ah. Adapun bid'ah dalam masalah dunia, ya. Ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang mustahab, ada yang mubah, ada yang makruh dan ada yang haram. Ya. Sebab hal-hal yang merupakan maslahat dalam kehidupan dunia, hal-hal yang merupakan hal yang diciptakan oleh manusia di dalam kehidupannya, ada yang ada maslahatnya dan ada yang punya mafsadat. Kalau maslahatnya pasti dan manusia harus mendapatkan maslahat tersebut, maka hukumnya wajib untuk dimunculkan hal tersebut. Kalau maslahatnya sangat besar dan diharapkan, menjadi sunnah. Kalau mafsadatnya pasti, maka itu hukumnya haram. Kalau mafsadatnya sangat besar dan atau dikhawatirkan, maka itu hukumnya makruh. Ya. Kalau seimbang antara maslahat dan mafsadat, maka hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Jelas? Ini dalam perkara bidah yang berkaitan dengan bahasa. Dari sisi bahasa. Iya. Sebab dalam kehidupan dunia, agama kita memerintah untuk berkembang. Memerintah untuk berkembang. Di dalam tuntunan agama, kita diperintah untuk mengadakan perbaikan di muka bumi. Dan ini perintah umum untuk mengadakan perkembangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sebuah ucapan beliau yang masyhur, beliau berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Ya, kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Ya, artinya ini adalah pintu yang terbuka dalam agama, bahwa dalam perkara dunia seorang bisa mengembangkan diri pada hal yang memang ada maslahatnya dan kebaikannya untuk manusia di situ. Ya. Jelas ini? Nah, maka bidah dari definisi bidah dalam agama adalah apa yang saya isyaratkan itu tadi, apa yang saya sebutkan tadi, dan di sini ditegaskan oleh penulis bahwa bidah itu tazugu anil huda wa tuhditu. Engkau berpaling dari petunjuk dan mengada-adakan. Kemudian masalah yang kedua yang beliau terangkan di sini tentang bahaya bidah. Ya. Sebelum saya sampai ke seharusnya yang pertama kita terangkan adalah tentang tidak bolehnya mengikuti pelaku bidah atau menganut bidah. Ya. Nah, tapi masalah ini walaupun dia yang pertama disebut oleh penulis dalam baitnya, kita akhirkan. Sebab tidak bolehnya mengikuti bidah itu harusnya diketahui setelah kita ketahui bagaimana bahaya dari bidah tersebut. Bagaimana bahaya dari bidah tersebut? Bidah ini adalah suatu yang sangat berbahaya terhadap umat. Ya, saking bahayanya, sebelum bidah tersebut terjadi, ya, sebelum dikenal di tengah umat yang dinamakan bidah, atau sebelum terlihat di tengah umat apa yang dinamakan bidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan bahaya bidah itu 14 abad yang lalu. Sebelum bidah terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis beliau, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ini bahaya yang pertama dari bahaya bidah. Ya. Bahaya yang kedua disinggung di dalam hadis tadi yang saya bacakan, bahwa orang yang berbuat bidah amalannya tidak diterima. Yang saya maksudkan dengan amalannya tidak diterima, amalan yang dia lakukan itu yang terdapat bidah padanya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sendiri yang membuat bidah itu atau dia mengikuti orang lain? Ya, bukan dia membuat bidah tapi dia mengikuti orang yang membuat bidah. Ya, sebab ada dua konteks riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami, dalam agama kami, apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Perhatikan kalimatnya, mengada-adakan. Kalau dia mengada-adakan, walaupun dia tidak melakukannya, maka itu adalah tertolak. Jelas? Konteks yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang berbuat sebuah perbuatan, siapa yang beramal sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Jelas? Maksudnya dia beramal dengan amalan walaupun bukan dia pencetus bidah itu. Ya. Walaupun dia bukan dia membuatnya, tapi kapan dia berbuat dengan amalan bidah, maka itu tertolak. Maka ini dua konteks. Ya. Dua konteks, karena dua konteks ini ada perbedaan, maka Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, beliau bawakan dua konteks sekaligus. Beliau bawakan konteks yang pertama dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan konteks yang kedua dalam riwayat Muslim. Dan semuanya dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab ada perbedaan antara dua konteks itu. Sebagaimana yang dipahami dari penjelasan tadi. Iya. Maka ini bahaya yang kedua dari bahaya bidah. Bahaya yang ketiga dari bahaya bidah, ya, di dalam bidah itu adalah penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, sebab agama Allah telah sempurna. Agama Allah telah sempurna. Dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah sempurna, lengkap beliau sampaikan. Maka siapa yang mengatakan ada perkara bidah yang baik dilakukan, maka ini artinya dia menentang Allah dan Rasulnya, sekaligus menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berkhianat dalam menyampaikan agama. Itu keharusannya kalau dia memandang ada bidah yang baik. Bidah itu kan dia membuat perkara baru tidak ada dalam agama. Ya. Kalau dianggap bidah tersebut baik, berarti dianggap ada sebagian agama yang belum diajarkan oleh Nabi. Sebab kalau memang itu kebaikan, Nabi pasti telah mengajarkannya. Kalau memang itu kebaikan. Kalau tidak baik, berarti Nabi tidak mengajarkannya. Sekarang dia mengaku ada ajaran yang baik tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau begitu, dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan agama. Dan ini diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Kata beliau, siapa yang menyangka ada perkara yang baik di dalam agama yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Kata Imam Malik. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Allah nyatakan agamanya sudah sempurna. Ya. Kalau ada yang mengaku punya kebaikan belum diajarkan di dalam agama Nabi, berarti dia menganggap bahwa Allah belum menyempurnakan agamanya. Dan Allah salah dalam firman-Nya. Aku telah menyempurnakan agama. Kan begitu keharusannya. Dia adalah bahaya yang sangat besar. Dari bahaya orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Ya, berbuat bid'ah dalam agama. Kemudian bahaya yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Ya, dari bahaya bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga laknat dari para malaikatnya. Bahkan laknat dari seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhdatha." Dalam bisa dibaca juga, "Wa man awa muhditha fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Dan barang siapa yang mengada-adakan perkara baru. Ya. Ini kalau dia baca muhdatha. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru. Kalau dia baca "Wa man awa muhditsan," itu diartikan gambaran siapa yang melindungi pelaku bidah. Ini dua hal tercakup dalam hadis. Apa ancamannya? Fa'alaihi la'natullah. Maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Wal malaika. Laknat dari para malaikat. Wal nasi ajmain. Dan laknat dari seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfan wala adlan. Tidak diterima darinya sedikit pun. Tidak diterima darinya sedikit pun. Ini bahaya yang keempat. Bahaya yang kelima dari bahaya bidah. Orang yang jatuh di dalam bidah itu biasanya akan membuat dia semakin larut di dalam kesesatannya. Semakin larut di dalam kesesatannya. Nah, dari akibat dari orang yang menyimpang dari petunjuk. Kalau dia menyimpang dari petunjuk, ya, khususnya bagi orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya telah ditegur, diberitahu bahwa ini bidah, dia tetap lakukan. Membangkang dan keras kepala, maka ini akan mengakibatkan dirinya semakin jauh dari kesesatan. Itu diyakini. Tapi orang yang jatuh dalam bidah dalam keadaan jahil, tidak paham, tidak tahu, maka orang yang seperti ini, karena asalnya dia jahil, diharapkan suatu saat sampai kepadanya ilmu, dia berhenti dari perbuatan bidah yang dia lakukan. Ya. Jelas? Tapi asal dari bidah itu, siapa yang jatuh di dalamnya, biasanya dia akan semakin larut di dalam bidahnya. Semakin larut di dalam bidahnya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Ya. Di dalam beberapa ayat yang makna-makna dari ayat tersebut menunjukkan apa yang kita sebutkan ini. Di antara ayat-ayat itu Allah berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakitnya. Allah tambah lagi penyakitnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, tidak mengikuti petunjuk Nabi, itu bid'ah, berbuat perkara baru dalam agama. Ya. Kadang sifatnya dosa, bisa melanggar, dan kadang berbuat perkara baru dalam agama. Semuanya tercakup. Apa akibatnya? Kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Ya. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami bolak-balik hati-hati mereka, pandangan-pandangan mereka, hingga akhirnya mereka seakan-akan tidak pernah melihat. Dan kami biarkan mereka larut di dalam kesesatannya, dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta di tengah kesesatan mereka. Ini akibat dari orang yang berbuat bid'ah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana fi ad-dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang berada di atas sebuah kesesatan, maka beritahukan kepada dia bahwa Allah akan melapangkan untuknya kesesatan tersebut. Ya, kalau dia sesat, dibuat semakin lapang dia di atas kesesatan sehingga dia semakin tersesat. Dan Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Iya. Ini beberapa ayat yang menjelaskan bahwa orang yang berbuat bidah itu biasanya akan semakin larut dalam bidahnya. Dan kemarin saya kisahkan kisah orang-orang yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud yang melakukan zikir berjamaah itu di masjid. Ya, dan kita sebutkan pada pertemuan kemarin bahwa zikir berjamaah itu adalah bidah pertama yang muncul di dalam ibadah. Di dalam sejarah bid'ah yang tercatat, ya, di sejarah penyimpangan yang pernah terjadi di tengah umat Islam ini. Nah, tentu bisa lihat ya di buku-buku yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dari ulama terdahulu berkaitan dengan firaq. Disebutkan bahwa itu adalah bid'ah yang pertama muncul di kerjamai. Yang ingin saya sampaikan di sini, kelanjutan dari kisah kemarin. Jadi setelah Ibnu Mas'ud menegur mereka, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Saya punya firasat bahwa kalian ini adalah orang-orang yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau sebutkan tentang keadaan Khawarij. Ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dibunuh oleh kaum muslimin, membunuh kaum muslimin dan seterusnya. Ya. Maka kata perawi yang meriwayatkan riwayat tersebut dari Ibnu Mas'ud yang hadir juga di situ, ya, kata beliau, "Saya melihat kebanyakan orang-orang yang hadir di halaqah itu, tadinya bertasbih, berzikir berjamaah itu, kebanyakan yang hadir di situ, kebanyakan mereka ikut terbunuh bersama Khawarij di Nahrawan." Ya, bayangkan ya, bidahnya kecil, tadinya hanya apa? Dikir-dikir bersama di masjid. Lama-kelamaan menjadi Khawarij. Ya. Menjadi Khawarij. Ya. Memerangi kaum muslimin, membangkang terhadap penguasa muslim, sampai mereka semua terbunuh. Di mana? Di Nahrawan. Ya. Dan tahukah Khawarij? Akan datang nanti tentang Khawarij. Bahwa mereka adalah sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di atas muka bumi ini. Ya. Dan dari pasukan kaum muslimin yang membunuh mereka, mereka adalah pasukan yang terbaik kaum muslimin yang membunuh mereka. Dan penyebutan orang-orang Khawarij bahwa mereka adalah anjing-anjing api neraka. Ya. Dan seterusnya dari sifat-sifat mereka. Bayangkan bid'ahnya dari kecil menjadi besar seperti itu. Karena memang hakikatnya bid'ah itu membuat seorang itu larut di dalamnya. Karena itu Imamul Barbahari berkata, kata beliau, "Iyaka wa sigaril muhdatsat, fa innaha satatiru kibara." Hati-hati kamu dari bid'ah yang kecil, sebab dia kelak akan menjadi besar. Dia kelak akan menjadi besar. Ini bahaya yang ke berapa tadi? Kelima ya? Sekarang yang keberapa? Hah? Keempat, kelima atau yang keenam? Baik, bahaya bidah yang keenam. Ya. Orang yang berbuat bid'ah biasanya susah untuk bertobat. Susah untuk bertobat. Apalagi Nabi SAW sudah menyatakan. Di dalam hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Abi Asim dan selainnya, dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, kata beliau, "Inna Allaha ihtajaza at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan tobat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dia menahan tobat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jelas? Jadi orang yang berbuat bid'ah itu sulit untuk bertobat. Kenapa sulit bertobat? Para ulama menyebutkan rahasianya dari dua sudut. Sudut yang pertama, tobat itu kan dibangun di atas kesadaran. Dia sadar bahwa dirinya bersalah. Sadar bahwa dirinya jatuh dalam dosa. Sadar bahwa dirinya melakukan pelanggaran. Ketika dia sadar ingin bertobat, maka dengan mudah dia bertobat. Tapi orang yang berbuat bid'ah, dia anggap perbuatannya adalah perbuatan yang benar. Perbuatan yang baik. Dia tidak anggap salah. Karena itu dia sulit untuk bertobat. Dipahami? Ini dari satu sudut. Di sudut yang lain, sebagian para ulama mengatakan bahwa bid'ah itu dicintai oleh iblis. Sampai kata Sufyan ats-Tsauri bahwa bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah lebih dicintai daripada lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu sulit pelakunya bertobat darinya. Sulit pelakunya bertobat darinya. Karena itu iblis kalau mengajak seseorang kepada bid'ah, dia lebih bersemangat. Daripada mengajak seseorang kepada maksiat. Dipahami? Kemudian bahaya yang ke 7. Dan ini mungkin saya petik tadi dari apa yang disebut oleh Sufyan ats-Tsauri bahwa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Dan yang ketujuh ini penyebutan kaidah umum yang disepakati oleh para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menukil kesepakatan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Di kalangan para ulama tentang hal itu. Nah, seorang yang jatuh dalam maksiat itu lebih ringan daripada dia jatuh di dalam bid'ah. Daripada dia jatuh di dalam bid'ah. Tapi bukan artinya kita menggampangkan maksiat ya. Bukan artinya demikian. Seluruh perkara yang bentuknya maksiat, yang bentuknya pelanggaran dan dosa, itu semuanya ada sanksinya. Dan tidak boleh seorang muslim merasa aman darinya. Tidak boleh seorang muslim merasa aman darinya. Cuma di sini penjelasan kaidah agama. Bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Perhatikan ya. Dari sudut hadis. Ketika menyebutkan kelompok khawarij, Nabi SAW memerintah agar supaya memerangi khawarij, membunuhi mereka. Satu sisi. Di sisi yang lain, dalam hadis Nabi SAW mutawatir, beliau memerintah untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa yang zalim. Bersabar terhadap kezaliman penguasa. Tidak boleh melakukan kudeta terhadap penguasa. Perhatian. Sekarang Nabi terhadap khawarij diperintah untuk dibunuh. Dan terhadap penguasa diperintah untuk bersabar. Karena di sini dibedakan ya, khawarij kesalahan mereka apa? Bid'ah atau maksiat? Kesalahan mereka bid'ah. Melakukan bid'ah. Adapun penguasa yang zalim itu adalah kezaliman yang dilakukan, sifatnya maksiat. Sifatnya maksiat. Karena itu sanksinya berbeda. Sanksinya berbeda. Jelas sampai sini? Maka ini diantara dalil dari sekian banyak dalil yang dideret oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau tekankan kaidah ini. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Dan ini juga mengingatkan saya akan sebagian pemahaman yang keliru. Dan inilah akibatnya kalau seorang itu tidak paham pokok-pokok prinsip-prinsip dasar Islam. Ya. Saya pernah berjumpa dengan sebagian ustadz yang juga terhitung dari salafiyin. Ya. Namun demikianlah, kadang kalau seorang atau dihitung oleh sebagian orang dari kalangan salafiyin. Ya. Namun karena tidak kuatnya seseorang di atas prinsip yang benar, maka akan lahir keluar darinya kalimat-kalimat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, dia berkata, saya menyayangkan si fulan. Ya, kenapa dia terlalu keras? Ya, menyeritik kesalahan-kesalahan kita, membicarakan kita. Ya. Padahal, kalau kita melihat hadis terhadap penguasa yang zalim saja, kita diperintah untuk bersabar. Apalagi terhadap para da'i. Ya, harusnya lebih bersabar lagi. Nah, dari ucapan asalnya muncul dari orang yang tidak paham kaidah agama. Ya. Kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu? Ya. Tapi kalau dia berbuat kesalahan yang bentuknya adalah bid'ah dalam agama, ini adalah hal yang tidak boleh didiamkan, tidak boleh didiamkan. Jadi tidak boleh mengatakan penguasa saja kita diperintah bersabar. Ya, apalagi harusnya terhadap para da'i lebih bersabar lagi. Dan ini syubhat yang paling besar yang dikembangkan sekarang oleh orang-orang yang benci kepada dakwah ahli sunnah wal jamaah. Nah, alhamdulillah kita, pekerjaan kita adalah menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu agama. Ada pun menjelaskan tentang kesalahan kelompok-kelompok, itu kita jelaskan dalam bentuk nasihat. Dijelaskan oleh para ulama kita dalam bentuk nasihat. Untuk meninggalkan kelompok tersebut agar supaya mereka terjaga di atas petunjuk. Itu maksud mereka, dari yang lain. Dan adanya kadang membicarakan sebagian tokoh-tokoh mereka akibat disebabkan karena tokoh-tokoh tersebut ya telah meninggalkan berbagai kesesatan di tengah umat yang mengakar di kalangan mereka. Karena itu dibicarakan khusus agar supaya umat terhindar darinya. Dibicarakan akan bahayanya. Tapi perlu saya tekankan, dan ini harus digarisbawahi, bahwa pekerjaan ahli sunnah bukan hanya membicarakan mereka. Ya. Pekerjaan kita kebanyakannya adalah mendidik manusia di atas agama yang lurus. Mengajarkan kebaikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi itulah sebagian orang, kadang kalau sudah mendengar, ya, ada dibicarakan tentang kesalahan sebuah kelompok, kesalahan pemimpinnya misalnya. Ya, serta-merta dia sebarkan bahwa ahli sunnah kerjaannya cuma itu. Tidak lain kerjaannya cuma menggosopi, menyikat orang, ya, hanya membicarakan orang dan seterusnya. Dan ini semua dari hal-hal yang sebenarnya ingin mengaburkan kebenaran. Dan membuat orang lari dari kebenaran. Dan juga sebagai nasihat di sini kepada seluruh ikhwah salafiyin untuk menjaga diri agar supaya jangan sampai mengesankan dakwah itu dengan kesan yang tidak baik. Jangan sampai mengesankan dakwah dengan kesan yang tidak baik. Nah, sebab kita melihat bagaimana dakwah para ulama kita dari masa ke masa. Sampai di masa ini, ya, ulama terbesar kita di masa ini misalnya seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, ya, Syekh Muqbil, dan selainnya, mereka di dalam dakwah mereka, itu nampak sekali. Dari setiap pembicaraan mereka sangat nampak sekali, bahwa mereka ingin menasihati umat. Ya. Maksud pembicaraan mereka menasihati umat. Dan nampak kalau mereka membicarakan sebuah kelompok, dan seorang nampak bahwa mereka menginginkan dengannya menasihati orang tersebut, atau menasihati anggotanya supaya jangan jatuh dalam kesalahan. Itu yang mereka inginkan, tidak ada lain. Ya. Tidak ada yang lain yang diinginkan kecuali itu. Dan ini adalah manhaj yang lurus. Jalan yang tepat. Jalan yang ditempuh oleh para a'immah. Karena itu para a'immah menjelaskan tentang kesalahan. Ya, kelompok-kelompok masa dahulu. Kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya, kelompok Khawarij, Syiah, ya, Qadariyah. Dijelaskan oleh para a'immah. Bahkan tokoh-tokoh mereka juga dijelaskan. Dijelaskan oleh para a'immah. Nah, dan kadang hal tersebut harus diterangkan. Pada posisi tertentu, pada hal-hal yang maslahat mengharuskan seperti itu. Maslahat mengharuskan seperti itu. Iya. Dan perlu diketahui juga bahwa di dalam membicarakan sebuah kelompok atau membicarakan sebuah pemikiran, itu tidak harus menyebut orangnya. Tidak harus menyebut orangnya, tidak harus menyebut nama kelompoknya. Dan Nabi SAW punya dua cara di dalam menjelaskan kesalahan orang. Ya. Kadang beliau jelaskan dengan menyebut namanya, dan kadang beliau tidak sebut nama. Nah, ketika datang tiga orang ke rumah Nabi SAW, kemudian berucap dengan ucapannya itu, ekstrim mereka. Maka Nabi naik ke atas mimbar lalu berkata, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza?" Bagaimana keadaan satu kaum berkata begini dan begitu? Beliau tidak sebut namanya. Ketika istri beliau Aisyah difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, diketahui bahwa fitnah ini munculnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi di atas mimbar berdiri berkata, "Ma balu aqwamin yuduni?" Apa kedudukan satu kaum yang mereka menyakiti saya dan berbicara tentang keluargaku? Ya. Beliau menyebutkan satu kaum, tidak menyebut orangnya. Padahal orang sudah tahu siapa dia. Kan begitu? Tidak disebut nama. Ini kalau memang ada maslahat mengharuskan. Jelas? Dan kadang beliau sebutkan namanya. Seperti pernah beliau naik di atas mimbar dan menyebutkan Ibn Lutbiyah. Dan Ibn Lutbiyah ini adalah salah satu amil beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Beliau dikirim ke sebuah tempat. Dia kembali dari tempat itu mengambil upeti dari sebuah negara ini yang dibawa kepada umat Islam, ya. Hal yang diwajibkan, ditugaskan padanya. Kemudian dia berkata, "Ini adalah apa yang ditugaskan kepadaku. Kemudian ini adalah hadiah yang dia hadiahkan untukku." Maksudnya setelah dia bawa sesuatu, ya, dia mengambil apa yang wajib diambil, kemudian dia diberi hadiah juga, diberi hadiah. Dia mengambil hadiah padahal dia melakukan sesuatu yang sudah merupakan tugasnya. Maka dia berkata, "Ini adalah apa yang saya ditugaskan dan ini adalah hadiah diberikan kepadaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, marah, menyebutkan nama beliau, nama Ibn Lutbiyah radhiyallahu taala. Kemudian beliau berkata, "Tidakkah dia duduk? Sebaiknya hanya duduk di rumah ibunya saja." Ya. Nah, ini penyebutan nama. Penyebutan nama. Jadi kalau penyebutan nama itu penting, kadang harus disebutkan. Ya. Dan kadang seseorang kalau disinggung tidak disebut namanya, dia tidak mengambil manfaat. Tidak mengambil manfaat. Tapi begitu disebut namanya, dia akan berubah. Dia akan berubah. Ini pada keadaan tertentu. Dan disinilah letak kedudukan seorang da'i. Dia harus pandai melihat. Ini maslahat atau tidak. Ya. Ini maslahat atau tidak dalam menyebut nama. Apakah ada manfaatnya, ada maslahatnya. Ini adalah suatu hal yang butuh kecermatan. Butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh akal, butuh hikmah, dan butuh kehati-hatian. Ya. Dan semua ini membawa dampak. Kalau dia baik dalam hal ini, maka baik pula pengaruh dakwah tersebut. Kalau dia salah dalam hal ini, maka akan muncul pula kesalahan-kesalahan, hal-hal yang akan memberatkan sebuah siti atau memberatkan beberapa sudut dakwah. Karena itu senantiasa ingatkan kepada ikhwah untuk senantiasa menjaga diri. Dan menjadi sebab dalam kebaikan. Tidak menjadi sebab dalam kejelekan. Menjadi orang-orang yang bersemangat agar manusia mendapat petunjuk. Iya. Orang-orang yang bersemangat agar manusia mendapat petunjuk. Sebagaimana dia bersemangat dirinya mendapatkan petunjuk, dia juga semangat saudaranya yang lain mendapat petunjuk. Dan orang yang punya prinsip ini, biasanya dia akan menghargai orang yang datang. Walaupun orang itu misalnya ada kesalahan, dia lihat pada dirinya ada kesalahan, maka dia akan berbaik dengannya. Kemudian dia akan berbicara dengan akhlak yang baik, dengan uslub yang baik, sehingga mengajaknya kepada kebaikan. Sebagaimana dia cinta kebaikan, maka harusnya dia juga cinta kebaikan kepada saudaranya. Dan itu ciri seorang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Tidaklah seorang itu dianggap beriman sampai dia cinta untuk dirinya apa yang dia cintai untuk dirinya. Iya. Baik. Mungkin saya tambah lagi dari bahaya bid'ah. Bahaya yang ke-8. Bahwa pelaku bid'ah, orang yang berbuat bid'ah, itu dikhawatirkan akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para nabi yang lainnya punya telaga. Punya telaga masing-masing. Telaganya di padang mahsyar. Tiga manusia menunggu hari hisab, menunggu hisab. Matahari dekatkan di atas kepala. Maka di situ ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Telaga yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada bau misk. Ya. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi tempat minum kaum mukminin, kaum muslimin. Akan datang kepada beliau umat beliau. Akan datang kepada beliau umat beliau. Kemudian disebutkan ada orang dari umat beliau datang, kemudian tiba-tiba diusir. Dikeluarkan dari telaga. Dilarang masuk. Maka diterangkan dalam sebagian riwayat sebab mereka diusir. Sebab Nabi mempertanyakan kenapa mereka diusir. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Perhatikan, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kalimat mengada-adakan itu luas cakupannya, ya. Dan bid'ah masuk di dalamnya. Bid'ah masuk di dalamnya. Karena itu, bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya. Baik, saya ingat lagi perkara yang ke-9. Dari hal yang merupakan bahaya bid'ah. Ya, bid'ah adalah hal yang menyebabkan seorang itu menjadi hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia dihinakan di dunia atau dihinakan di akhirat? Dihinakan di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin." Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dia ingat ya, bahwa melakukan bid'ah itu adalah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ulaika fil adallin. Mereka adalah orang-orang yang akan dihinakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, ya, maka Allah akan melimpahkan, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari sisi Allah dan mereka akan ditimpa oleh kehinaan di dunia ini. Mungkin ada yang berkata, loh ini kan yang diinginkan adalah Bani Israel, umatnya Nabi Musa, yang ketika Nabi Musa ke Bukit Thur mereka menjadikan anak sapi sebagai sembahannya. Ya. Kita katakan iya, asalnya untuk mereka. Ya. Tapi akhir dari ayat menunjukkan bahwa ini kandungannya umum. Siapa saja mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka akibatnya semuanya itu. Karena di akhir ayat dikatakan, وَكَذَلِكَ نَجِسِ الْمُفْتَرِينَ. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang mengada-adakan kedustaan kepada Allah. Itu balasan yang pasti. Nah, dan harus diketahui bahwa orang yang jatuh di dalam bid'ah, kalau dia tidak dihinakan di dunia, maka dia pasti di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat unik sekali, ya, yang disebutkan di dalam biografi tokoh-tokoh yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang, para penganut bid'ah kelas kakap, ya, dalam sejarah itu nampak di biografi mereka bagaimana di dalam akhir hayatnya, kadang matinya dalam keadaan dihinakan, ya, waktu meninggalnya juga terhina. Seperti akan datang nanti insyaAllah penyebutan Bishr al-Mirisi atau Bishr al-Marisi. Ya, sejumlah ulama kita membacanya al-Mirisi. Cuman kalau saya periksa di kitab Al-Ansab, dibaca al-Marisi. Ya. Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi ini, ya, ini salah satu tokoh penganut bid'ah. Yang karena dia ini, dia dekat dengan penguasa, akhirnya dia membisikkan kepada penguasa sesuatu, sehingga penguasa memfitnah, apa menguji para ulama. Ya, siapa yang tidak setuju dengan pendapatnya akan disiksa atau akan dibunuh. Coba bayangkan. Ini Bishr al-Marisi ketika dia meninggal. Bishr al-Marisi ketika dia meninggal. Ya. Tidak seorang pun dari ulama yang keluar mengantar jenazahnya. Ya. Kecuali satu orang. Yang satu orang ini pun. Ya. Yang satu orang ini pun. Semuanya diingkari oleh para ulama yang lainnya di masa itu. Dan ketika Bishr al-Marisi lewat, ya, jenazahnya dibawa oleh orang, maka anak-anak kecil meneriakinya, ya, meledeknya, sambil berkata, wahai malakul maut, ya hukumlah dia dengan siksa yang paling keras. Ya. Demikian. Berlalu, berjalan setelah kembali, maka ahli sunnah ikut mensolatinya ini, ya, ditanya oleh teman-temannya, kenapa kamu ikut solat? Katanya, saya pandang, saya ikut solat di situ adalah ibadah bagi saya. Sebab saya bisa berdoa. Ya. Sehingga ya Allah, orang ini, ya, mengingkari apa namanya pembicaraan denganmu, maka haramkanlah dia melihatmu pada hari kiamat, apa berbicara denganmu pada hari kiamat. Orang ini mengingkari engkau dilihat pada hari kiamat, maka haramkanlah dia melihat engkau di sorga pada hari kiamat. Ya Allah, orang ini begini, maka haramkanlah dia begini. Itu doanya. Maka saya berbangga bisa mendoakan kejelekan untuk orang ini. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah yang dia lakukan. Itu akibat dari bid'ah, siapapun yang jatuh di dalamnya, maka hal tersebut akan berbahaya baginya. Nah, baik, ini bahaya dari bid'ah, dan insyaAllah pembahasan berikutnya, Kita akan lanjutkan nanti setelah salat duhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.